بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan dengan ilmu syar'i pula ya ayyul hadrun, Allah menjadikan orang-orang yang memiliki ilmu syar'i tersebut, mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Demikian pula dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wafilah, ana Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wafilah menyebutkan bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith berjumpa dengan Umar di Usfan, ya, di kota Usfan, yang mana ketika itu Umar bin Khattab memilih dia atau mengamanai dia untuk memimpin orang-orang Makkah, untuk memimpin atau menjadi semacam wali kota di Makkah. Maka berkatalah Umar, bertanyalah Umar kepada Nafi' bin Abdul Haris ini, man isti'amalta ala ahli al-wadi, siapakah yang kau wakilkan untuk mengurusi ahli al-wadi, yakni penduduk Makkah. Faqala Ibnu Abza, maka Nafi' menjawab, Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza, Umar pun bertanya, siapa Ibnu Abza? Qala maulan min mawalina, dia adalah bekas budak dari bekas-bekas budak kami. Qala fastakhlafta alaihim maulan, Umar pun bertanya, engkau menjadikan seorang budak untuk mengurusi orang-orang Makkah? Qala innahu qari'un likitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id, sesungguhnya dia itu adalah pembaca kitab Allah, dia itu paham tentang Al-Qur'an, dan dia itu alim, dia mengetahui tentang al-fara'id, yakni tentang hukum-hukum secara umum, ya, tidak cuma hukum waris saja. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya al-fara'id di sini adalah al-ahkam, ya, asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat secara umum. Ya. Kenapa Nafi' menjadikan seorang bekas budak kok sebagai pemimpin orang-orang Makkah? Padahal orang-orang Makkah adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang mulia, kok dipimpin oleh seorang budak? Alasannya adalah karena dia ini adalah paham tentang Al-Qur'an, dia paham tentang al-fara'id. Kemudian Umar pun mengatakan, ya, amma inna nabiyakum qad qala, adapun sesungguhnya nabi kalian beliau telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan sebab kitab ini, dan Allah akan merendahkannya dengan sebab kitab ini pula kaum yang lainnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpegang teguh, yang membaca dan mengamalkan kitab Al-Quran, dan Allah akan merendahkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Dan ini adalah sunnatullah, barang siapa yang menjalankan kitab Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang mengabaikan kitab Allah, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya, Allah pasti akan merendahkannya. Oleh karena itu ayol hadirun, adalah kita bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah agar Allah meningkatkan, mengangkat derajat kita. Derajat yang mulia sesungguhnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidaklah yang dinilai itu adalah tua atau mudanya seseorang, ya, untuk menunjukkan derajat seseorang di sisi Allah itu tidak diukur dengan tua mudanya seseorang. Tidak mesti kalau sudah tua dia mulia di sisi Allah, tidak. Demikian pula tidak diukur dengan kekayaan atau kemiskinan. Kalau kaya berarti mulia di sisi Allah, tidak. Kalau miskin berarti hina di sisi Allah, tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Umar yudkhiluni ma syahi Badrin wa kana ba'dhum bajara fi nafsihi faqala lima tudkhilu hadha ma'ana wa lana abna'un mithlu. Umar dulu pernah memasukkanku bersama majelisnya orang-orang tua yang mengikuti perang Badar. 6. Maka seakan-akan ada perasaan tidak enak dalam hati mereka, ya. Maka ada yang mereka mengatakan, kenapa engkau memasukkan ini, ya, memasukkan anak kecil ini, padahal kita juga memiliki anak-anak kecil yang lain yang seperti dia. Faqala Umar pun menjawab, innahu min haitsu alimtum. Itu yang kalian kira, itu yang kalian ketahui. Kalian kira anak ini seperti anak-anak yang lainnya yang kalian punya. 6. Fada'a lata yawmin fadakhalahu ma'hum. Maka suatu saat Umar pun mengundang majelis itu tadi dan memasukkan Ibnu Abbas ke dalam majelis tersebut. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin ila yuriyahum. Dan Ibnu Abbas beliau mengatakan, maka aku tidak melihat, ya, bahwasanya dia mengundangku pada hari itu kecuali untuk menunjukkanku. Ya. Sengaja Umar memasukkanku, mengundangku ketika itu yakni untuk menunjukkan, ya, menunjukkanku kepada mereka, ya, bahwasanya persangkaan mereka itu tidak benar. Kemudian Umar pun bertanya kepada majelis tersebut, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath?" Apa yang kalian katakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath?" Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya, idza nusirna wa futiha alaina, kalau kita ditolong dan diberi kemenangan. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'an, dan sebagiannya diam dan tidak mengucapkan sesuatu pun. Faqala li, maka Umar pun berkata kepadaku, akadzaka taqulu ya ibnu Abbas, apakah seperti itu yang kamu ucapkan wahai Ibnu Abbas? Apakah kamu sependapat dengan apa yang mereka ucapkan? Faqultu la, maka pun aku pun menjawab tidak. Qala fama taqul, maka Umar pun bertanya, apa yang kau ucapkan? Apa perkataanmu tentang ayat ini? Qultu huwa ajalu Rasulillah, itu adalah ajalnya Rasulullah. A'lamahu lahu, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad tentang dekatnya ajal beliau, yakni dengan surat idza jaa nasrullahi wal fath. 6. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajalik, dan itu adalah tanda-tanda ajalmu, tanda-tanda akan datangnya kematianmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya di Allah Subhanahu wa taala adalah Maha menerima taubat. Faqala Umar, maka berkata Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul, aku juga tidak mengetahui kecuali seperti apa yang engkau ucapkan. Naam. Ini jadi yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang tidaklah berdasarkan tua atau mudanya, tetapi berdasarkan ilmu yang ada padanya. Demikian pula tidak pula kekayaan atau kemiskinannya, tetapi yang menjadi ukuran adalah ilmunya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang kami bacakan, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan semangat kita dalam thalabul ilm, ya. Untuk meningkatkan semangat kita dalam thalabul ilm. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.